Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين وحاضرات yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah kegiatan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati-hati kita semua dengan keimanan dan hidayah, dan selalu memberikan taufik untuk kita semua untuk beramal dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan pahala yang baik akan kehadiran kita di masjid ini dalam kegiatan yang baik ini. Juga tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan pahala yang berlipat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal untuk kita semua kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan dan kita baca, yaitu sebab-sebab perkat hati dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua garis besar yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang merekatkan hati, kemudian yang kedua adalah kehidupan bermasyarakat. Ini dua hal dari perkara yang tidak ada seorang muslim dan muslimah, bahkan tidak ada seorang manusia yang hidup kecuali dia perlu kepada dua hal ini. Hal-hal yang membuat hati itu semakin dekat, hal-hal yang membuat hati itu bersatu, bersahabat, tenteram. Kemudian juga kita perlu memahami bahwa kehidupan manusia memang adalah mereka dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat, perlu antara satu kepada yang lainnya. Dan ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari nikmat-nikmat dijaga di dalam syariat. Dijaga di dalam syariat kita. Karena itu agama ini dari kebaikan dan kemuliaannya, ia datang untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmatnya yang besar tentang hal ini. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 62, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Itu hati-hati kaum mukminin. Jadi Allah sebutkan bahwa dialah yang menyatukan hati-hati itu. Tidak ada yang menyatukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Engkau wahai Nabi Muhammad, kalau engkau menginfakkan seluruh bumi beserta isinya untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukannya. Walakinna Allah allafa bainahum. Tapi dialah Allah yang menyatukan hati-hati tersebut. Innahu Azizun Hakim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Aziz, Maha Perkasa, dan Hakim, Maha Bijaksana. Di tangannya lah segala dari hukum itu. Maka ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita semua bahwa nikmat direkatkannya hati, disatukannya hati, itu murni berasal dari Allah. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah. Kalau dia adalah anugerah, kalau dia adalah nikmat, maka kita ada kewajiban terhadap nikmat dan anugerah. Dalam mensyukurinya, di dalam menjaganya, di dalam mengembangkannya. Itu namanya bersyukur terhadap nikmat. Karena nikmat itu kewajiban kita adalah mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Sungguhnya manusia banyak berbuat zalim dan banyak kafirnya. Kenapa disebutkan dua sifat manusia terhadap nikmat? Pertama, banyak zalimnya. Karena dia menempatkan nikmat bukan pada tempatnya. Dia pakai dari anugerah dan karunia Allah bukan di dalam ketaatan, bukan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini sifat yang pertama, dia sering berbuat zalim. Sifat yang kedua, kafar. Banyak dia kafir. Dia ganti nikmat Allah dengan hal yang merupakan kekufuran, hal yang merupakan kemaksiatan, hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita ingat bahwa disatukannya hati, direkatkannya hati, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah. Patut untuk kita syukuri. Allah berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau kalian beribadah hanya kepada Allah. Syukur ini lambang penghambaan. Lambang dari penghambaan. Iya. Karena itu kewajiban kita di dalam menjaga nikmat, khususnya nikmat yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah yang menyatukan hati-hati kaum mukminin, hendaknya kita syukuri dan kita jaga. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Engkau Nabi Muhammad, walaupun kamu menginfakkan seluruh bumi, andai kata bumi ini dipakai, digunakan untuk mendamaikan antara A dan B, menyatukan antara hati A dan B, ini dikasih duit, dikasih harta, dikasih fasilitas, dikasih dari dunia supaya bersatu, engkau tidak akan mampu menyatukannya. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati itu. Kembali diingatkan bahwa ini nikmat semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan di dalam ayat. Peringatan di dalam ayat bahwa siapa yang menghendaki terikatnya hati di tengah manusia, siapa yang menghendaki bersatunya hati di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itu tidak ada jalan kecuali melalui tuntunan syariat apa yang datangnya dari Allah, karena hanya Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Maka harus kita tempuh dari jalan-jalan syariat di dalam merekatkan dan menyatukan hati tersebut. Iya. Karena itulah apabila ada yang ingin mewujudkan sebuah kebersamaan, sebuah persatuan, kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling rekat hatinya, tapi dia tidak menempuh jalan-jalan syariat, itu namanya orang yang bermimpi, sedang berangan-angan. Karena hati disatukan itu adalah anugerah semata dari Allah. Iya. Kesatuan hati bukan semata dia hidup bersama saja, jalan bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara sifat orang-orang Yahudi, kaum musyrikin, apa namanya, orang-orang munafikin, mereka itu seakan-akan satu barisan, seakan-akan bersama, tapi hati mereka terpecah belah. Allah berfirman, tahsabuhum wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersama, tapi hati-hati mereka tercerai-berai. Ini tidak ada gunanya yang seperti ini. Iya. Maka siapa yang ingin merekatkan hati, menyatukan hati di dalam sebuah kehidupan, apakah skalanya di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, bermasyarakat, bernegara, hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, disebut dengan hubungan bilateral, itu semuanya sudah diterangkan di dalam syariat kita. Ada rinciannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada fikihnya, ditulis oleh para ulama, di seluruh ikatan terkait dengan hak-hak sudah diterangkan. Mau hak apa saja dijelaskan. Iya. Dan saya akan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis pokok di pembahasan ini, yang kita berharap akan menjadi pijakan-pijakan dasar kita di dalam hidup bermasyarakat sebagai orang-orang yang dekat hatinya, saling cinta mencintai, dan rekat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dari hal yang penting saya jelaskan sebagai pendahuluan, bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup bersama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hal itu. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Jadi cipta adalah untuk hidup bersama. Bukan dari tabiat manusia dia lahir dalam kehidupan dunia kemudian dia senang menyendiri. Dia senang beda dengan manusia lainnya. Ini tabiat keluar dari kebanyakan manusia. Keluar dari kebanyakan manusia. Sebab manusia dicipta untuk hidup bersama. Ia dicipta, kalau laki-laki perlu kepada perempuan. Dan sebaliknya juga seperti itu. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian dijadikan ada pasangannya supaya dia tenang kepadanya. Dia tenang kepadanya. Iya. Maka inilah kehidupan. Memang kita dicipta untuk hidup bermasyarakat, hidup bersama. Hidup bersama. Dan mustahil agama ini tidak menjelaskan bagaimana tata cara hidup umat Islam secara bersama. Itu bertentangan dengan makna agama ini. Agama ini adalah agama yang rahmat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi rahmat agama itu mengharuskan bahwa di dalam agama ini sudah dijelaskan segala hal yang dengannya mereka saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan mereka hidup bermasyarakat dengan baik. Agama ini, siapa yang masuk di dalamnya, dia akan melihat jalan-jalan kebahagiaan itu dengan sangat jelas dan terang. Karena Allah menjamin di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Allah jamin itu. Ya. Karena itu mustahil kalau agama ini tidak menjelaskan kebahagiaan seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya di rumah tangga, dalam kehidupannya di masyarakat, kehidupannya bertetangga, kehidupannya bernegara, kehidupannya berinteraksi dengan seluruh lapisan manusia. Itu mustahil, tidak mungkin tidak dijelaskan. Agama ini sudah menjelaskan seluruhnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukan katalah cukup untuk mereka. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an dibacakan untuk mereka. Jadi Al-Quran ini ditilawah, dibaca, dijelaskan dari kandungannya, diamalkan dengannya, itu sudah mencukupi seluruh kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang kami telantarkan di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an. Apa saja pasti dalam Al-Qur'an sudah ada penjelasannya. Sudah disinggung. Disinggung secara global maupun secara terperinci. Disinggung secara langsung maupun tidak langsung. Dalam makna yang tersurat maupun yang tersirat. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Hanya saja kalau kita tidak memahaminya, tidak menemukannya, maka itu dari kelemahan ilmu kita dan sedikitnya pemahaman kita. Karena Allah telah menjamin Al-Quran ini mencukupi. Dan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Wa anzalna 'alaikal kitaba wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat diterangkan di dalam agama. Apa itu kehidupan bermasyarakat? Di mana sendi-sendinya? Bagaimana harusnya seorang dalam kehidupannya bermasyarakat itu? Iya. Maka ini dari dasar-dasar yang hendaknya diperhatikan. Bahwa seorang manusia yang dicipta itu dari tabiatnya, dari fitrahnya, dia senang untuk hidup bersama. Hidup bersama. Sampai di sorga pun, ya, nikmat untuk penduduk sorga, mereka hidup dalam keadaan bersama. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut dari hati-hati orang-orang yang berada di sorga itu. Dicabut gil, rasa hasad, benci, dendam, dicabut penyakit-penyakit hatinya. Dan mereka hidup sebagai orang-orang yang bersaudara. Berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Ini hidup bersama atau tidak? Itu dari nikmat di sorga. Dari kenikmatan di mana? Di sorga. Karena memang itu tabiat dari manusia. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada penduduk sorga kenikmatan yang disenangi oleh jiwanya. Disenangi oleh jiwanya. Yang membuat jiwa itu lezat dengannya. Dan kebersamaan ini itu dari nikmat yang ada pada setiap manusia. Maka ini dasar pembahasan, pendahuluan yang dengannya kita memahami bahwa tema di pagi hari ini adalah tema yang penting untuk kita kaji. Perkara yang patut untuk kita perhatikan. Apalagi di belakang makna yang bertentangan dengan kebersamaan hati, hal yang keluar dari kehidupan bersama itu akan menimbulkan berbagai kerusakan, akan menimbulkan berbagai ketidaktenangan, dan itu dari sebab kehancuran, musibah dan malapetaka. Iya. Maka kita perlu di dalam menguraikan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang makna-makna perkat hati ini di dalam agama kita. Baik, tema pembahasan sebenarnya pembahasan yang luas. Pembahasan yang sangat luas. Uraiannya mencakup banyak sudut dan aspek di dalam kehidupan. Pembahasan-pembahasan syariat kita juga dalam menguraikan pembahasan ini luar biasa perhatiannya. Tapi saya di kesempatan ini insyaallah taala dengan mohon pertolongan dari Allah, kita akan mengkaji beberapa ayat dan beberapa hadis sebagai landasan-landasan, pijakan-pijakan yang kita petik darinya bagaimana merekatkan hati itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Yang pertama dari ayat yang ingin saya bahas di sini adalah ayat di surah Ali Imran ayat 103. Mm-hmm. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Baik. Ini ayat dari ayat-ayat yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Terdapat di dalamnya kaidah-kaidah penting dari kaidah pokok dalam agama. Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika dulunya kalian itu saling bermusuhan. Kemudian Allah mendamaikan, menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Maka dengan nikmat dari Allah, kalian pun berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian dulunya berada di atas jurang dari neraka. Sudah hampir jatuh kalian di neraka. Fa'anqadakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum tahtadun. Supaya kalian itu memperoleh petunjuk. Maka ayat yang mulia ini juga masih diterangkan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Setelah diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Id kuntum a'dan, yang dulu kalian itu saling bermusuhan. Nah, ini penting ya. Seorang itu apabila dia selalu menghitung-hitung nikmat Allah, memperbandingkannya dengan keadaan yang bertentangan dengan nikmat, maka dia akan selalu cinta kepada nikmat Allah, bersyukur kepada Allah, dan mengagungkan Rabb-nya yang memberi nikmat. Iya. Kalau dulu dia adalah orang yang kekurangan, kemudian Allah memberikan kecukupan. Dulunya dia jahil, kemudian Allah memberi ilmu. Atau dulunya dia adalah non-muslim, kemudian Allah beri hidayah kepada keislaman. Atau dulunya dia adalah orang yang tersesat, kemudian Allah beri hidayah. Atau dulunya dia adalah orang yang gemar berbuat maksiat, kemudian dia menjadi ahli ketaatan. Maka ketika terjadi perubahan nikmat, nikmat begitu dia renungi dan dia ingat keadaannya yang dahulu, maka ini akan membuat dia semakin mengagungkan dan membesarkan nikmat. Demikian pula diingatkan kepada para sahabat. Kalian dulu itu bermusuhan. Ya. Kalau dilihat di sejarahnya ya, kaum Al-Ansar di Medina ada suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku Arab, subhanallah, paling terkenal. Ya. Paling sering berperang dan ribut antara mereka. Jadi sebelum Islam ini datang, seperti itu keadaan mereka. Tapi begitu Islam datang, subhanallah, mereka menjadi satu hati. Semuanya disebut sebagai kaum Al-Ansar. Tidak ada penamaan yang lain. Allah satukan hati-hati mereka. Bahkan setelah kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Dipersaudarakan. Iya. Sedemikian kuat dari kesatuan hati mereka. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin diingatkan para sahabat dengannya. Apalagi diingatkan bahwa dulunya kalian, sebelum kalian memeluk Islam itu, kalian sudah berada di jurang neraka. Ya. Sedikit lagi kalian jatuh di dalam neraka. Tapi Allah memberi hidayah dengan keislaman. Ingat dari nikmat itu. Ini semua dari nikmat-nikmat diingatkan. Untuk apa? Ini penegasan di awal ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, ini wasiat yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Ini dasar yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, huwa min a'zami usulil Islam. Ini dari pondasi dasar keislaman yang paling besar. Dia dari pondasi dasar keislaman yang paling besar. Sehingga kita dapati wasiat di dalam Al-Qur'an, wasiat bersatu. Demikian pula wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal itu. Dan kita dapati larangan berpecah di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua hal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang pertama, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraku, dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Jangan kalian bercerai-berai. Maka ini ayat telah menunjukkan kepada kita tiga pondasi dasar untuk merekatkan hati. Tiga sebab utama di dalam merekatkan hati kaum mukminin dan mukminat dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Yang kedua, mempelajari tali Allah itu yang merupakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau dia suruh berpegang, dia tidak mengenal tali Allah yang mana yang dia mau pegang. Kalau dia tidak kenal, wajib dia kenal dulu ilmunya, tali Allah itu yang mana, baru dia bisa pegang. Kemudian yang ketiga, wala tafarraku, jangan kalian bercerai-berai. Tiga hal. Ini pondasi dasar di dalam kehidupan bersama. Hal yang akan merekatkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, mengikat dan menyatukan hati-hati mereka. Iya. Kunci yang paling pokoknya adalah dia mengenal hablullahil matin. Tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan lurus. Dan itulah siratul mustaqim. Jalan yang lurus yang kita minta di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah menuju kepada as-sirat, jalan yang lurus. Yang jalan yang lurus ini jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ya, itu jalannya para nabi. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Di ayat yang lain, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Ini dari orang-orang yang diberi nikmat. Jalan mereka ini, as-siratul mustaqim, yaitu ilmu dan amalan. Karena itu diingatkan, jangan sampai keluar dari jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Ini jalannya orang-orang Yahudi. Mereka tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang Nasara. Semangat beramal tapi tanpa ilmu. Adapun umat Islam, jalan yang lurus itu adalah jalan ilmu beserta dengan apa? Amalan. Iya. Karena itu inti yang merekatkan hati adalah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Bagaimana dia bisa tahu sebab-sebab yang merekatkan hati kalau dia tidak belajar ilmunya? Dari mana dia bisa mengenal penyakit-penyakit yang bisa meracuni hati, membuat hati itu benci antara satu dengan yang lainnya, kalau dia tidak mempelajari ilmunya? Ibarat seorang dokter, dia ingin mengobati, ya dia harus belajar ilmu kedokteran. Barulah dia bisa berbicara tentang obat yang cocok pada orang yang sakit, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dia belajar dulu, baru dia bisa memberikan resep. Dia bisa menilai ini penyakitnya begini dan kira-kira obat yang menyembuhkannya begini. Ya. Sama seorang yang ingin hidup hatinya dengan keimanan, dengan ketentraman, rekat hatinya, mendapatkan nikmat dari Allah, disatukan hati, dia wajib mengenal dari ilmu agama. Dan ini adalah kunci utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yang membuat hati-hati itu menjadi bersama, menjadi lembut, menjadi lembut. Karena orang yang jahil itu kadang memusuhi orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Karena itu kata para ulama, al-jahilu aduwu nafsihi. Jahil itu adalah musuh dirinya sendiri. Ya. Man jahila syai' adahu. Siapa yang jahil tentang sesuatu, dia akan musuhi sesuatu itu. Karena dia tidak kenal. Ya. Karena itu bagus juga ya ucapan orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dia tidak kenal ilmunya, akhirnya dianggap yang baik itu sebagai hal yang tidak baik untuk dirinya. Ini karena dia tidak kenal ilmunya. Iya. Maka kita wajib mengagungkan ilmu agama. Mengagungkan tali Allah yang kita diperintah berpegang dengannya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kita diperintah untuk belajar dan menuntut ilmu, memperdalam dari ilmu agama, disanjung dan ditinggikan kedudukan orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran. Iya. Disanjung dan ditinggikan kedudukan orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran. Bahkan di surah Al-Ma'idah disebutkan tentang anjing-anjing yang terlatih. Subhanallah. Ini anjing ya, hewan. Ya. Dari hewan yang dipandangan banyak orang bukan hewan yang dimuliakan. Tapi anjing yang terlatih ini, karena dia terlatih, maka Allah tinggikan derajatnya di atas anjing yang lainnya. Ya. Bagaimana anjing terlatih itu? Dalam fikih, kalau anjing terlatih itu anjing yang terlatih oleh perintah tuannya. Kalau dikatakan kalau tuannya tidak memberi aba-aba, anjingnya tidak akan bergerak dari tempatnya. Kalau diperintah berlari, baru dia berlari. Diperintah menangkap, baru dia menangkap. Diperintah berhenti, dia berhenti. Kalau dia tangkap hewan buruan, dia tidak akan makan hewan buruan itu. Itu anjing terlatih namanya. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fakulu mimma amsakna alaikum." Makanlah dari hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih. Jadi subhanallah, kalau anjing terlatih ini dilepas oleh pemiliknya, pemiliknya cuma membaca bismillah, maka anjing ini berjalan menangkap hewan, kemudian hewannya tiba kepada si pemilik anjing dalam keadaan sudah mati, maka hewan ini halal untuk dimakan. Air liur anjing itu najis, tapi kalau dipakai untuk memburu hewan buruan itu dimaafkan air liurnya. Dimaafkan. Perhatikannya bagaimana? Anjing ini ditinggikan derajatnya karena dia apa? Terlatih. Di satu pembahasan di dalam hadis Rasulullah, Rasulullah memberikan tuntunan. Apabila anjing terlatih dilepas oleh tuannya memburu hewan buruan, kemudian diketemukan hewan buruan itu sudah mati, anjing terlatihnya ada di situ, tapi di sekitar hewan buruan ada anjing-anjing yang lain tidak terlatih, maka di sini hewan buruan ini berubah hukumnya menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Perhatikan, adanya anjing-anjing yang tidak terlatih di situ menjadi sebab apa? Hewan buruan ini menjadi bangkai. Kenapa? Sebab tidak ditahu yang mana yang bunuh. Apakah yang membunuhnya anjing terlatih atau anjing yang tidak terlatih? Iya. Maka ini hukum di dalam fikih. Bisa kita tangkap bagaimana anjing terlatih ditinggikan derajatnya oleh Allah dari anjing yang apa? Tidak terlatih. Gara-gara anjing yang tidak terlatih ini, hewan buruannya menjadi bangkai. Kalau hewan saja dia terlatih, diberi pelajaran, bisa lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah, bagaimana pula kalau manusia belajar? Iya. Umat Islam yang memang diperintah oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Nah, di sini ada hikmah yang subhanallah, kalimat yang mendalam dari Ibnu Al-Qayyim. Ya, beliau sebutkan tentang anjing terlatih. Kata Ibnu Al-Qayyim, anjing terlatih ini ketika dia dilatih oleh tuannya, jangan berbuat begini, dia tunduk. Dilatih oleh tuannya, lakukan begini, dia jalan. Ketika dia tangkap hewan buruan, dia tidak akan makan hewan buruan itu karena mengingat kehormatan tuannya. Adapun kita manusia, betapa banyak Allah melatih kita. Kita diberi perintah, dikasih larangan, tidak juga kita terlatih. Iya. Tidak juga kita apa? Kita terlatih. Dan ini dari hikmah yang harusnya kita perhatikan di dalam membenahi dan memperbaiki diri. Maka dasar yang paling pokok dalam merekatkan hati dalam hidup bersama itu adalah mempelajari ilmu agama. Akan dengan mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu adalah cahaya yang menerangi. Ilmu agama itu adalah ruh pada kehidupan. Iya. Dengan ruh inilah dia hidup. Dan tanpa ruh dia mati. Karena itu Allah sebut wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah firman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Jadi ini agama disebut ruh. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya Dia itu adalah mayat. Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami beri cahaya, dia berjalan dengan cahaya ini tengah manusia. Apakah dia sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Jadi dalam ayat ini manusia disebut ada dua golongan. Golongan yang pertama tadinya dia mayat, tapi Allah hidupkan mayat ini. Diberi cahaya, dia berjalan dengan cahaya. Inilah kaum mukminin yang sebelumnya tidak mengenal keislaman. Allah hidupkan dengan keislaman, dengan ilmu agama, dengan keimanan. Menjadilah dia orang-orang yang hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Iya. Menjadi orang yang hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Ini kaum mukminin, umat Islam. Ini golongan yang pertama. Apakah sama golongan ini dengan golongan yang kedua? Dia tetap mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Beda antara dua golongan. Baik, ini jam 10. Setiap satu jam saya akan baca 2 atau 3 pertanyaan supaya tidak banyak yang terlalu khusyuk. Biasanya kalau di majelis terlalu khusyuk harus diperbaiki situasinya. Iya. Baik, dimasukkan aja kalau ada pertanyaan tertulis, ya saya akan jawab insyaallah. Saya lanjutkan sedikit tentang kehidupan 5 menit atau 10 menit. Jadi ilmu agama itu adalah kehidupan. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Agama ini menghidupkan. Ya. Jadi jangan ada yang menyangka orang yang belajar agama itu kehidupannya tidak terjamin. Seperti sebagian orang ya. Ya. Masa depannya kurang cerah. Ya. Nanti apa yang kamu kerja kalau kamu hanya belajar ilmu agama saja. Ini dari lemahnya tawakal kepada Allah, kejahilan terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak mengerti tentang kedudukan syariat. Ya. Justru ilmu agama itu tidak pernah bertentangan dengan kemajuan teknologi. Justru ilmu agama yang mendukung hal itu akan menjadi baik, memperbaik segala jenis kemajuan itu. Ya. Maka ilmu ini menghidupkan. Karena itu kalau ingin penghidupan, itu menghidupkan manusia itu ada 2 jenis. Ada kerjaannya menghidupkan, itu tugasnya para dokter, dokter badan. Karena itu Imam Syafi'i memandang bahwa amalan yang paling baik, ya, dari amalan yang baik setelah mempelajari ilmu agama adalah dia mengobati manusia, menjadi dokter. Ya. Karena di dalam Al-Quran memang ada ayat di atas makna ini. Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya. Dokter, ada orang sakit, diobati, sembuh, itu dihidupkan namanya. Dapat keutamaan dari ayat. Tapi yang lebih utama lagi, menghidupkan dengan ilmu. Iya. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, dari keutamaan para ulama ahli hadis, "Wa kam min qatilin li iblisin qad ahyau." Betapa banyak orang yang sudah mati terkapar oleh iblis. Jadi mansanya iblis. Datang para ulama menghidupkan mereka. Ini kehidupan yang hakiki. Iya. Kehidupan yang hakiki. Karena itu kalau berbicara tentang kehidupan, bermasyarakat, bernegara, kemudian dia tidak pernah menyinggung sama sekali tentang agama, iya, Ini kadang ilmunya perlu diperbaiki, perlu dia tambah dari apa namanya, dari perbendaharaan ilmunya. Dan dia harus mengerti bahwa arah perbaikan itu harus selalu terkait dengan ilmu agama. Karena itu di dalam sejarah kepemimpinan, Rasulullah adalah pemimpin dunia dan akhirat kaum muslimin. Khulafa ar-rasyidin, mereka semuanya ahli agama. Dan kebanyakan khulafa yang datang setelahnya seperti itu. Kalau ada yang ahli dunia, mereka datangkan dari para ulama yang mendekatkan mereka. Jadi bersinergi antara orang yang ahli dunia dan agama. Dan inilah yang membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat dan baik. Iya. Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan di luar tema. Tapi saya cari dulu yang ada temanya, terkait dengan tema pembahasan kita. Bagaimana metode merekatkan hati kepada manusia non-muslim? Tapi kita lihat berloyalitas kepada mereka pada suatu urusan instansi masyarakat dan urusan negara. Karena kaum non-muslim ini dapat berpengaruh terhadap akhlak dan adab-adab kaum muslimin. Ya. Itu dalam pembahasan interaksi dengan non-muslim. Itu ada pembahasannya. Di rincian pembahasan agama kita. Di akidah maupun di fikih. Iya. Non-muslim ini sebagai apa? Apakah dia sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, sebagai tetangga, sebagai warga negara di dalam kehidupan bernegara, sebagai pemimpin? Itu ada etika-etika dan tuntunan-tuntunannya. Yang jelas secara umum ada dua hal yang harus dibedakan. Dan di sini letak kekeliruan banyak manusia di dalam berinteraksi. Iya. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa dari keyakinan umat Islam, seluruh agama selain daripada Islam itu adalah agama yang tidak diterima. Karena Allah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa saja dari penganut agama yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia adalah penghuni neraka. Karena Rasulullah bersabda, La yasmau bi Yahudiyun wa la Nasraniyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang Yahudi maupun Nasara mendengar aku diutus sebagai seorang Nabi, lalu dia tidak beriman, kecuali dia pasti penghuni neraka. Kecuali pasti penghuni neraka. Dan dari keyakinan umat Islam adalah berlepas diri dari orang kafir dan amalan-amalan perbuatan mereka, dari kesyirikan dan perbuatan kesyirikan. Dan ini dasar-dasar pokok di dalam agama. Ini satu pembahasan tidak boleh dicampur adukkan dengan pembahasan bolehnya kita berinteraksi berbuat baik kepada tetangga. Sebab itulah ini dibedakan antara kecintaan, loyalitas, keagamaan dengan berbuat baik, interaksi yang sifatnya keduniaan. Beda antara dua hal. Iya. Tidak usah mengajari umat Islam tentang toleransi. Karena dalam agama itu, dalam Islam itu, ya paling kuat menjelaskan bagaimana toleransi kehidupan yang sebaiknya di dalam beragama. Bukan arti toleransi beragama kita katakan agama mereka benar. Kita katakan semua agama sama. Kita katakan bahwa agama ini juga mengantar kepada jalan ke surga. Tidak. Kita katakan bahwa seluruh agama selain daripada Islam adalah kekafiran. Siapa yang tidak masuk ke dalam Islam, maka itu adalah hal yang akan membuatnya kekal di dalam neraka. Itu keyakinan umat Islam. Adapun kalau dia hidup dalam sebuah negara, ya, di dalam Islam, apabila ada seorang kafir hidup dalam sebuah negeri dilindungi oleh negara, maka kafir ini tidak boleh dibunuh. Apabila negara Islam punya hubungan bilateral dengan negara yang lain, maka negara yang lain ini juga hukumnya tidak boleh dibunuh. Karena itu ketika Nabi mengadakan perjanjian di Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy berubah menjadi kafir mu'ahad. Dan Nabi berucap, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Kenapa? Ya. Karena umat Islam itu dididik untuk menunaikan janji. Ini kan sudah berjanji. Tidak saling berperang. Maka perjanjian hendaknya dilaksanakan. Ini toleransi namanya. Ya. Dan itu hak negara. Dia mau buka kerjasama dengan siapa, negara apa, itu hak mereka. Tidak usah kita masuk urusan-urusan negara. Ya. Sekarang ini sebagian anak muda yang kadang dia gembar-gemborkan mencela dari pemerintah karena pemerintah punya hubungan dengan negara ini, negara itu, negara-negara kafir yang mereka anggap banyak merugikan kaum muslimin. Ya. Kemudian dengan itu mereka mencela negara. Ini sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak benar. Nabi melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy 10 tahun. Orang-orang Quraisy ini menyakiti kaum muslimin, bahkan mengusir Nabi dari kota Mekkah. Ini hubungan antara negara namanya. Itu tugasnya pemimpin memikirkannya, melihat kemaslahatan untuk umat. Bukan tugas semua orang. Bukan pekerjaan semua orang. Harus dipahami ini. Ini dari kaidah-kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya kita agungkan kedudukan pemerintah di dalam hal yang merupakan wewenang mereka dan tanggung jawab mereka. Dan dihormati dalam hal itu. Ya, karena itu memang syariat menanamkan di dalam hal yang seperti ini. Baik, jadi dibedakan antara loyalitas dan berbuat baik. Kalau berbuat baik, itu dibolehkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi Allah tidak melarang kalian terhadap kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ya. Dibedakan ya antara berbuat baik dan loyalitas. Loyalitas itu kecintaan. Cinta pada agama mereka, cinta kepada kehidupan mereka. Ya. Itu loyalitas namanya. Tapi kalau berbuat baik, dia tetangga, saya punya makanan. Ya, ada makanan saya hadiahkan juga kepada tetangga. Enggak ada masalah, itu berbuat baik. Ya. Saya beri hadiah, belum tentu saya cinta kepadanya. Tapi saya diperintah oleh agama untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Tetangga dibuat umum, termasuk kafir. Karena itu, para ulama membagi tetangga menjadi tiga. Kalau dia tetangga itu, dia tetangga, kerabat, ya, muslim, maka dia punya tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Kalau dia tetangga muslim, dia punya dua hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau dia tetangga non-muslim, maka dia punya hak sebagai tetangga. Punya hak sebagai tetangga. Dan kita tidak boleh menzalimi siapapun, termasuk orang kafir. Tidak boleh dizalimi. Iya. Dan ini semuanya hukum-hukum di dalam berinteraksi dengan non-muslim. Benarkah di sorga itu paling sedikitnya memiliki 2 istri? Ini apa urusannya nanya-nanya? Berapa istri di sorga? Tidak usah tanya-tanya berapa istri nanti di sorga. Sekarang yang perlu, apa amalan yang kita lakukan supaya bisa masuk sorga? Itu saja dulu. Ya. Nanti ribut pula nanti bahas sama istrinya. Nanti kalau saya di sorga, ya masa ada apa namanya kawan saya di sana dan sebagainya. Sekarang pikirkan bagaimana masuk sorga dulu. Ya. Nggak usah pikir masalah berapa istri di sorga. Yang jelas di sana ada dari kenikmatan yang jiwa itu senang. Apa yang disenangi oleh jiwa akan dia dapatkan. Ya, mau istri 2, 3, 4 lebih banyak daripada itu dia akan dapatkan. Ya, tapi sekarang cari dulu jalan bagaimana bisa masuk sorga. Itu yang paling penting. Baik. Saya lanjutkan untuk materi ya. Ya, kayaknya sudah cerah sedikit ya. Sudah bersemangat lagi. Jadi itu asas yang pertama tadi. Dari ayat yang kita bacakan di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat berapa tadi? Hah? Catat nomor ayatnya tadi. Ayat 103. Baik. Saya sengaja sebut nomor ayatnya supaya dibaca, dilihat. Ya. Baik, jadi saya sebutkan ada 3 pondasi pokok yang merekatkan hati dalam ayat ini. Yang pertama kita mengenal hablullah, tali Allah, ilmu agama. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengenalan ringkas saya berikan. Walaupun sebenarnya kita harus menguraikan Al-Quran dan sunnah itu. Apa, bagaimana cara mempelajarinya. Bagaimana cara berpegang dengannya. Para ulama itu siapa. Ini semuanya pembahasan-pembahasan. Ya. Yang penting kita pelajari. Dan cara menimba ilmu, mengambil ilmu juga itu ada cara-caranya. Karena sebagian umat ini, subhanallah, punya semangat untuk belajar kadang. Begitu dia mendengarkan ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, subhanallah, betapa sejuknya hati mendengarkannya. Ya. Bersemangat. Rindu dia ingin membaca Al-Quran. Rindu ingin mendengarkan hadits-hadits Rasulullah. Dan bersemangat untuk mengamalkannya. Tapi yang repotnya dia tidak tahu jalannya di dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang repot. Ya. Karena itu harus kita kenal ya. Orang yang ingin belajar dengan baik Al-Quran dan Sunnah, agama. Yang pertama dia harus ingat. Bahwa agama ini sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari wahyu dan tuntunan. Iya. Dia bukan warisan leluhur, inspirasi manusia. Iya. Bukan pula dari sebuah kebiasaan, adat istiadat. Dia dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu agama, tanya apa dalilnya. Itu tuntunan agama, tanya apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti tuntunan agama harus selalu ada dalil dan tuntunannya. Kemudian yang kedua, ilmu agama itu diambil dari guru. Diambil dari mana? Dari guru. Bukan baca sendiri. Ya. Nah, ada sejarah. Di dalam sejarah umat Islam ini, ada pembahasan agama seorang baca sendiri kemudian jadi pintar. Kalau mau otodidak, otodidak itu di pembahasan selain ilmu agama. Belajar ilmu apa saja, silahkan di sana. Mungkin bisa dia dapati dengan cara otodidak. Tapi ilmu agama tidak bisa seperti itu. Harus diambil dari guru. Ya. Perhatikan itu Imamul Bukhari. Imamul Bukhari menghafal ratusan hadis. Satu kali dengar langsung hafal. Imamul Bukhari. Ya. Tapi bersama dengan itu gurunya lebih 1000 orang. Guru beliau. Melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Untuk mendapatkan ilmu. Karena memang itu cara di dalam belajar. Ya. Jadi saya ingin ingatkan. kekeliruan banyak dari manusia di masa ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi. Ada sebagian orang yang malah sudah hadir di majelis-majelis taklim, senangnya baca-baca saja, dapat kiriman-kiriman melalui Facebook, melalui Twitter, atau melalui WhatsApp, ataupun media sosial yang lainnya. Seakan-akan, ya, kalau ditanya, Syekh kamu siapa? Ustadz kamu siapa? Ya, Syekh saya Mbah Google. Atau Syekh saya Mr. Facebook. Ya. Harusnya seorang kalau ditanya gurunya, dia sebut. Duduk, dia belajar sama siapa, diambil ilmu dari siapa. Itu jelas. Ilmu itu terwarisi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u waratsatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmu. Dan warisan itu jelas sumbernya. Dia bukan harta temuan warisan itu. Oh tiba-tiba, dari mana kamu dapat ilmu? Oh saya, dari mana harta yang kamu dapat? Oh saya ketemu di tengah jalan. Tidak seperti itu. Warisan itu, kalau dikatakan warisan, itu diketahui pemiliknya siapa. Hubungan nasab antara orang yang mewarisi dan pewarisnya itu jelas. Iya. Itu ilmu namanya. Karena itu Nabi sebut bahwa al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya kalau mau mengambil ilmu itu dari sumber yang jelas. Dari sumber yang jelas. Nah. Dan hingga hari ini ulama kita mengajarkan ilmu itu terus bersambung. Saling mewarisi. Kita mengambil dari guru-guru, guru-guru kita, mereka belajar dari guru-gurunya, guru-gurunya belajar dari guru-gurunya, terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di semua cabang ilmu seperti itu. Iya. Termasuk ilmu Al-Qur'an. Orang Indonesia masya Allah ya. Di Indonesia itu bagus-bagus bacaannya. Tajwidnya bagus. Kebanyakan orang yang apa namanya? Menjadi imam masjid, bagus-bagus bacaannya. Ya. Tapi kekurangannya, karena mereka belajar dari bacaan dan tajwid hanya terbatas ya pada diri-diri mereka, akhirnya banyak hal yang kadang kurang apa menyambung dari sisi di mana dia berhenti, di mana dia mulai, ya, bagaimana cara dia membaca ayat, salah di dalam memotong-motong ayatnya, dalam mengambil potongan ayat yang dia baca dalam sholat. Karena dia tidak mengambilnya dari guru. Ya. Karena itu di pembahasan ilmu tajwid dikatakan bahwa ilmu tajwid itu pendekatan. Supaya bisa membaca Al-Quran. Hakikat seorang itu pandai membaca Al-Quran, dia mengambil dari mulut guru. Dia tiru gurunya berucap. Gurunya juga mengambil dari mulutnya. Sampai kepada Nabi. Karena Nabi SAW beliau meniru bagaimana Jibril berucap membaca ayat-ayat itu. Iya. Maka demikian pula seorang kalau ingin belajar seperti itu caranya, diambil dari mana? Dari guru. Diambil dari guru. Nah, ini metode belajar. Saya sengaja ingatkan metode belajar ini supaya benar cara belajarnya. Iya. Jangan muncul orang-orang yang bikin pendapat-pendapat baru, kesimpulan-kesimpulan baru, apalagi kesimpulan yang terkait dengan darah, terkait dengan negara, terkait dengan banyak manusia. Iya. Gampang saja memberikan statement-statement tidak jelas. Arahnya dari mana? Ya. Dan ini mengerikan ya. Seperti yang terjadi di banyak negara. Ya, saya cerita sebuah realitas. Sebuah realita yang terjadi di Mesir misalnya. Ya. Sudah pernah terjadi di Indonesia juga ya. Pemberontakan di Mesir. Itu dari apa? Asalnya media sosial itu. Sambung menyambung, ya. Sambung menyambung. Di situ muncul mufti-mufti di media sosial. Gampang sekali kasih fatwa. Ini kalau orang-orang mati di medan tahrir ini, yang demo-demo, mati sekian puluh ribu orang, bagaimana hukumnya? Dia jawabnya seenak saja. Ya. Katanya kalau jumlah penduduk Mesir, anggaplah misalnya 9 juta orang. Dan untuk menjaga penduduk Mesir yang berjumlah 9 juta orang ini, kita harus korbankan 1 juta orang. Maka 1 juta ini sedikit untuk menjaga semuanya. Ini fatwa apa namanya, orang yang tidak belajar ilmu agama. Dia remehkan darah 1 juta kaum muslimin dikorbankan untuk yang lainnya. Padahal dalam agama darah seorang muslim saja itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini darah 1 juta orang. Bagaimana caranya dia? Ini yang dinukil oleh anak-anak muda akhirnya. Ya. Oh, kita turunkan presiden supaya reformasi, dapat pemimpin yang lebih bagus. Ya. Baru sekarang mereka rasakan. Ya. Mereka pilih pemimpinnya, setelah dipilih tidak puas, diturunkan lagi. Sekarang naik lagi pemimpin. Ya. Masih saja ribut-ribut. Ya. Lihat di Libya, di Suriah, di apa namanya, Tunisia, di Yaman, seperti itu keadaannya. Karena itu kita harus memahami bahwa ilmu ini diambil dari sumber yang benar. Ya, diambil dari sumber yang benar supaya benar cara berpikirnya. Dan sumber pengambilan ilmu itu jelas, alhamdulillah, bukan hal yang sulit. Kalau seorang belajar dari guru, bukan hal yang sulit. Karena buku-buku ilmu itu dari dulu hingga hari ini terwarisi. Ada semuanya. Mau dipelajari dari mana? Dan kita tidak pernah belajar ilmu itu, guru kita saja yang memahami. Tidak. Tapi ilmu-ilmu yang dipelajari, itulah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah yang berjalan di tengah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ali bin al-Madini, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, dan lain selainnya dari para ulama Islam. Baik, maka dasar yang pertama untuk merekatkan hati adalah kembali mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, yang tertera di dalam ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ini yang kedua, al-i'tisam. Dengan berpegang teguh, bersatu di bawah tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dari prinsip pokok dijaga di dalam agama. Dasar yang sangat penting dan sangat dipelihara agar supaya kaum muslimin itu bersatu, sama-sama berpegang teguh, mereka berjamaah berpegang terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan ini yang selalu merekatkan hati. Mendekatkan hati. Karena itu syariat ini telah memberikan dari tuntunan-tuntunan untuk kita terbiasa bersatu hatinya. Iya. Di dalam sebuah negara, di dalam syariat kita hanya dibolehkan satu pemimpin saja. Tidak boleh ada pemimpin yang kedua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashqa asal muslimin fadribu unqal akhir minhumā ka'inan man kan." Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang ini dia ingin memecah tongkat kaum muslimin, maka penggallah leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Ini penjagaan di dalam syariat terhadap makna persatuan. Karena itu dari keindahan agama ini, ya, kita disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid berapa imamnya? Hah? Berapa imamnya? Satu saja. Coba kalau menjadi sholat berjamaah 2 imamnya, kira-kira bagaimana jemaahnya di belakang? Ribut. Dan ini kebiasaan pendidikan di dalam Islam untuk menjaga persatuan, direkatkan hati dengan hal tersebut. Iya. Dan ini dari keindahan agama kita. Bahkan kalau imamnya itu ada pelanggaran syariat, kita tidak boleh bikin jemaah sendiri. Wah, ini imamnya bikin bidah. Oh, kalau begitu saya bikin jemaah kedua. Itu diharamkan di dalam agama kita. Ya. Karena itu kata Ibnu Abil Iz rahimahullah, tarkus shalah khalfal mubtadi mubtadi. Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Sebab itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan tidak ada dalam petunjuk Nabi. Nabi SAW menyebutkan akan datang nanti para pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat. Saya mau bertanya sekarang, pemimpin mengakhirkan waktu sholat itu benar atau salah? Salah. Apakah Nabi perintah kalian sholat duluan saja? Tidak. Kata Nabi SAW, sallu fa'in asabu falakum walahum wa'in akhtau falakum wa'alayhim. Sholatlah kalian bersama imam-imam itu. Kalau sholat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau sholat mereka keliru, pahalanya untuk kalian, mereka yang tanggung dosanya. Ini untuk menjaga apa? Menjaga kebersamaan. Jangan sampai ada ribut. Ya, keluar dari ketaatan. Ya. Ini kaidah umum ya dalam hidup bermasyarakat. Ya. Karena itu yang senang ribut-ribut, teriak-teriak di jalan. Ya. Kemudian senang kalau ada sesuatu, ya vokal untuk memberikan apa namanya memberikan kritikan dan menghujat. Ini semua dari hal-hal yang tidak dikenal di dalam syariat kita. Pemerintah kalau dia berbuat salah, bukan tidak diperbaiki, bukan tidak diluruskan, bukan tidak dinasihati, tapi dinasihati dengan cara yang benar. Ya, jangan dibeberkan aibnya di mimbar-mimbar. Ya, jangan dibeberkan kejelekannya di podium, di umum, di koran, di televisi. Itu bukan cara yang disyariatkan. Itu bukan nasihat namanya. Ya. Tapi itu berbuat perpecahan. Ingin menjatuhkan. Dan itu tidak ada di dalam syariat kita seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniyah." Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran. Fa in qabila fadhak wa illa faqad addama 'alayhi. Siapa yang punya nasihat kepada seorang pemimpin, jangan dia sampaikan nasihat itu terang-terangan. Tapi dia ambil tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya. Iya. Karena itu dari pokok dasar di dalam Islam, pemimpin itu haknya, kedudukannya harus diagungkan di tengah umat, dijaga, dipelihara. Ya. Tidak boleh dihinakan, diremehkan. Ya. Sebagian orang, naudzubillah, dijadikan sebagai apa? Bahan lawakan, guyonan, tawaan. Ya. Sampai ada di apa namanya, di acara-acara televisi, di radio, di media-media, ya, program-program yang jadi bahan lawakan terhadap para pemimpin. Ya. Dan ini semuanya adalah hal yang apa? Hal yang bertentangan dengan syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemimpin Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemimpin Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ya. Ini hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saya mengucapkannya. Itulah tadi pentingnya ilmu. Karena itu umat Islam itu harusnya berpijak di atas ilmu, bukan di atas semangat. Ya, di atas emosi. Melihat begini, oh kita harus berbuat begini, ikut-ikutan. Tidak, dia berpijak di atas ilmu. Manusia menyimpang, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi dia sendiri ilmu sudah sampai, maka hendaknya dia pegang ilmu itu. Dia berpijak di atasnya. Nah, itulah yang menyelamatkan. Itulah yang menyelamatkan. Ya. Maka terhadap pemimpin seperti itu sikap di dalam syariat. Dan ini semuanya untuk menjaga apa? Menjaga kebersamaan. Dari fikih di dalam Islam, penentuan masuknya bulan Ramadan itu adalah wewenangnya pemerintah. Wewenangnya pemerintah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun." Puasa itu adalah hari kalian semua umat Islam berpuasa. Berbuka itu adalah hari kalian semuanya berbuka. Idul Adha adalah hari semuanya kalian melakukan kurban. Diikat dengan kebersamaan, dengan keseluruhan. Dan yang seperti ini yang menentukannya adalah pemimpin. Karena itu dalam hadis Ibnu Umar riwayat Abu Daud, Ibnu Umar berkata, "Tara'an nasul hilal fara'aituhu." Manusia melihat hilal di masa Nabi, mereka keluar untuk melihat hilal. Apakah sudah tampak hilal Ramadan atau belum? Kata Ibnu Umar, saya pun melihat hilal itu. Maka Ibnu Umar berkata, "Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saya melihat hilal. Fasama wa amara an-nasa bi siyami. Maka Nabi menerima berita Ibnu Umar, beliau pun berpuasa dan beliau perintah manusia berpuasa. Perhatikan etikanya para sahabat. Ada yang melihat hilal, dia tidak langsung umumkan, "Oi, saya sudah lihat hilal." Ya, dia punya kelompok, punya organisasi, punya ormas, "Oi, saya sudah lihat, kita berpuasa sendiri." Tidak, Ibnu Umar datang kepada Nabi, dia laporkan, "Saya lihat." Setelah itu Nabi berpuasa dan Nabi yang memerintah, bukan Ibnu Umar yang mengatakan saya melihat. Sebab yang seperti ini itu urusan pemerintah. Kalau ada yang melihat hilal, itu di sistem tata negara Islam, ya, itu diputuskan di mahkamah syariat. Diputuskan di mahkamah. Orang yang melihat hilal ini datang ke mahkamah. Dia laporkan, saya melihat hilal. Di mahkamah sudah ada orang-orang ahlinya seputar hilal. Dia tanya, kamu melihatnya di mana, bagaimana, diperiksa kesehatannya, dari sisi akalnya, dia waras atau tidak, dari sisi pengalaman orang ini tidak berdusta atau bagaimana, itu semuanya dipastikan. Iya. Semuanya dipastikan. Setelah semuanya dipastikan, diputuskan secara pengadilan bahwa hilal misalnya sudah dilihat atau hilal belum dilihat, itu pengadilan yang menentukan. Bukan semua orang. Kalau seperti yang sering terjadi di Indonesia ini, semua orang mau menentukan hilal, ribut akhirnya. Ribut. Dan tugas seorang pemimpin menyatukan. Jangan ada yang berkata masalah rukyat hilal bukan urusannya pemerintah. Itu keliru besar. Keliru besar. Di buku-buku fikih itu disebutkan salah satu tugas pemerintah. Saya beri contoh di dalam buku Ibnu Jama'ah tentang Ahkamus Sultan. Hukum-hukum tentang pemerintah. Ibnu Jama'ah sebutkan di antara salah satu dari kewajiban pemimpin seorang kepala negara, dia menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Menentukan haji itu, menentukan ibadah haji dimulainya kapan. Itu tugasnya pemimpin. Bukan semua orang yang menentukannya. Dari semuanya, penegasan di dalam syariat untuk menjaga apa? Menjaga kebersamaan. Untuk menjaga kebersamaan. Iya. Di bulan Ramadan, disyariatkan dari zakat fitri. Agar supaya terjadi saling cinta mencintai, kebersamaan, hilang dari hasad di dalam hati. Khusus di bulan Ramadan disyariatkan sholat tarawih berjamaah. Ini tambahan nikmat untuk umat Islam. Guna lebih merekatkan hubungan hati mereka. Iya. Demikian pula di musim haji. Haji itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat, dilakukan sendiri-sendiri. Tapi haji itu adalah ibadah dilakukan oleh kaum muslimin secara bersamaan. Bermula dari tanggal 8 ya, hingga mereka selesai di tanggal 13 di hari Tarwiyah. Apa di hari Mina. Demikian pelaksanaan ibadah haji. Dan ini semuanya kebersamaan kaum muslimin. Untuk menjaga kebersamaan mereka. Ya. Ini beberapa contoh ya dari syariat. Kita semuanya mengajak kepada persatuan dan kebersamaan. Ada larangan-larangan. Dilarang. Kenapa? Sebab ini bertentangan dengan makna kebersamaan. Membuat perpecahan. Iya. Karena itu dilarang di dalam agama menipu, di dalam berdusta, di dalam ghibah, dilarang namimah, mengadu domba. Dilarang seorang itu berkhitbah melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Dan dilarang seorang itu bertransaksi dengan seorang yang orang ini sedang transaksi dengan orang lain. Ini untuk merekatkan hati. Jangan sampai terjadi kebencian, saling dendam. Iya. Dijaga dari kebersamaan-kebersamaan ini di dalam syariat kita. Nah, makini dari subhanallah hukum-hukum yang tetap di dalam agama. Bagaimana dijaga kebersamaan sampai di masalah-masalah yang masalah tersebut mengandung kemungkinan terjadinya perpecahan, bukan masalah wajib, masalah yang mengandung ijtihad, maka sebagian pembahasan itu ditegaskan oleh para ulama di sudut tertentu untuk menjaga kebersamaan. Contoh, iya. Saya beri beberapa contoh supaya kita bisa memahami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menaklukkan Makkah, beliau melihat Ka'bah. Ka'bah dibangun tidak di atas fondasi Nabi Ibrahim. Iya. Tidak dibangun di atas fondasi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun ulang Ka'bah ini di atas fondasi Nabi Ibrahim. Yang mana pembangunan Ka'bah di fondasi Nabi Ibrahim itu punya dua pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluarnya. Tapi sunnah ini beliau tidak lakukan. Kenapa? Beliau sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, la sadamtul Ka'bah wa la ja'altuha babai. Wahai Aisyah, andai kata kaum engkau, maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ini, bukan orang yang baru masuk Islam, sudah saya runtuhkan Ka'bah ini, kemudian saya bangun lagi menjadi dua pintu. Jadi beliau tidak lakukan sunnahnya, kenapa? Sebab orang-orang Mekah baru masuk Islam. Kalau Nabi melakukan hal itu, ya orang-orang Mekah nanti akan marah. Mungkin itu akan menjadi sebab mereka murtad keluar dari Islam. Karena mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Iya. Beliau tinggalkan sunnahnya, beliau tidak lakukan. Untuk menjaga apa? Menjaga kebersamaan. Perhatikan. Menjaga maslahat yang lebih besar. Ini tidak dilakukan oleh Nabi di masa hidup beliau. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di pemerintahannya. Tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab di pemerintahannya. Tidak pula dilakukan oleh Uthman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kapan sunnah Nabi ini dijalankan? Yaitu di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ketika beliau menguasai Mekah dan sekitarnya. Abdullah bin Zubair, beliau pun membangun Ka'bah di atas fondasi Nabi Ibrahim. Iya. Tapi setelah Abdullah bin Zubair dikudeta, digulingkan, maka pemimpin setelahnya dia kembalikan lagi ke posisi awal. Di posisi yang salah. Terus berjalan dari khalifah dari para khulafa ini, para pemerintah, sampai datang ke pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur di masa Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur dia perhatikan, oh rupanya perbuatan Abdullah bin Zubair mengganti itu sudah benar, itu sunnah Nabi. Maka saya akan rubah lagi Ka'bah. Kebangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Maka khalifah ini Abu Ja'far Al-Mansur datang kepada Imam Malik bertanya. Gimana Imam Malik? Saya ingin bangun lagi Ka'bah. Kata Imam Malik, la tasiru Ka'batu ul'ubatan biyadil muluk. Kata beliau, jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan di tangan raja-raja. Ya. Subhanallah, ini merubah sanamu, nanti besok datang lagi, kamu dikalahkan, dia suka, dia rubah lagi, nanti dia rubah lagi. Mau jadi permainan Ka'bah ini di tangan raja-raja. Kalau gitu, tidak usah dirubah sama sekali. Sampai sekarang, Ka'bah yang ada sekarang ini, itu belum berubah. Sekarang siapa yang berani merubah Ka'bah? Nah, jangankan merubah bangunannya, corong airnya saja dipindah ke kanan atau kiri, ke peran dunia. Ya. Sebab itu aset milik seluruh umat Islam. Jelas ya? Nah, ini pertimbangan bagaimana? Perhatian. Kita perhatikan ya dari fikih para ulama. Menjaga kebersamaan. Tidak membuat kerusakan yang lebih apa? Lebih besar. Iya. Karena itu sejumlah ulama kita memberikan fatwa tentang kunut subuh. Kunut subuh silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tapi siapa yang sholat di belakang imam dia kunut subuh, maka harusnya yang sholat di belakang imam yang kunut subuh, dia juga ikut kunut subuh. Ini untuk menjaga apa? Kebersamaan. Sebab masalahnya bukan masalah yang murni dikatakan keliru. Ada letak ijtihad di dalamnya. Jelas ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi fatwa. Memang di madhab yang kuat bahwa imam itu tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tapi tidak dijaharkan. Itu di pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada sebagian ulama berpendapat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekhul Islam, kalau kamu sholat di belakang imam, dia menjaharkan. Atau kalau kamu sholat menjadi imam di tengah masyarakat, di tengah manusia, mereka berpendapat dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka kamu jaharkan. Karena kemaslahatan menjaga kebersamaan itu lebih besar daripada kemaslahatan mengamalkan sebagian sunnah. Ini fikih namanya dalam agama. Iya. Harus dipahami ya bagaimana seorang merekatkan hati hidup bersama. Ya, jangan terlalu banyak bikin hal-hal yang apa? Mau tampil beda dengan yang lainnya. Ya. Nah, kayak orang apa namanya? Mau menjadi tenar saja, tampil beda dengan lainnya. Bagaimana caranya? Ya. Hidup yang wajar saja bersama dengan kebanyakan kaum muslimin. Hal-hal yang jelas tuntunan dan dalilnya kita terangkan. Hal-hal yang jelas larangannya kita tinggalkan. Tapi kadang ada hal-hal yang silang pendapat dalam hal itu, terbuka pintu ijtihad. Maka yang seperti ini itu diberi keluasan untuk menjaga apa? Kebersamaan. Tapi kalau hal misalnya jelas pelarangan, tidak ada dalil yang memungkinkan bolehnya, maka yang seperti ini tidak dilakukan. Seorang menasihati dengan cara yang baik, cara yang benar. Iya. Dengan cara yang benar. Demikian. Maka ini dari sudut-sudut harusnya kita perhatikan bagaimana kita membangun kebersamaan. Iya. Agar supaya dari saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau mereka diajak kepada kebenaran, mereka ikut kepada kebenaran. Mudah di dalam mendakwai mereka. Sebab inti yang paling pokok di dalam agama ini, bagaimana kita mengajak manusia itu masuk ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana kita mengajak manusia ini mereka bahagia dengan keislaman. Bagaimana kita mengajak manusia kepada dakwah yang menyebabkan mereka terhindar dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu fungsi dari dakwah di jalan Allah. Bukan mau tampil beda, bukan cari popularitas, ya. Bukan ingin dikatakan ini, dikatakan itu. Tapi dakwah ila Allah. Perhatikan ini. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di belakang apa yang dia serukan, tidak ada dunia yang dia cari. Tidak ada kedudukan, nama, jabatan yang dia kehendaki. Tapi yang dia inginkan adalah Allah dan hari akhirat. Itu yang dia inginkan. Inilah yang harusnya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Untuk kebersamaan ini, para ulama menjaga sendi-sendi agama, pokok-pokok keyakinan Islam. Iya. Itu dipelihara, dijaga, terwarisi dari masa ke masa. Karena itu akidah umat Islam, akidah umat Islam hingga hari ini terpelihara. pokok-pokok akidah, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Hanya saja kita kurang di dalam mengkaji, di dalam mempelajari. Iya. Di hari ini kalau ada yang berkata, ditanya, di mana Allah? Tanya, di mana Allah? Ya, langsung dia ingkari pertanyaannya. Ini kamu pertanyaan tidak benar. Ya. Kenapa kamu bisa bertanya seperti itu? Kalau disebut jawabannya lebih aneh lagi. Jawabannya fis sama, Allah di atas langit. Ya. Dia ingkari serta-merta. Padahal hadisnya di mana? Hadisnya di dalam Sahih Muslim. Sebuah kitab sahih yang seluruh umat Islam menerimanya. Itu hadis tentang Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan yang mau dites keimanannya. Ya. Di hukum perbudakan itu, kalau ada budak, dia dizalimi oleh tuannya, maka budak ini wajib dibebaskan kalau dia adalah seorang budak yang beriman. Maka ada seorang sahabat, dia marah kepada budaknya, dia zalimi budaknya. Maka begitu masalah sampai kepada Nabi, hukum yang ditegaskan bahwa budak ini wajib dibebaskan. Tapi dites dulu, dia harus seorang mukmin. Maka Nabi mengetes budak ini dengan dua pertanyaan. Nabi bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Budak perempuan menjawab, "Fis sama, di atas langit." Nabi bertanya lagi, "Man ana? Siapakah saya?" Budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Kata Nabi, "I'tiqha bainaha mu'mina." Bebaskan budak perempuan ini, sebab dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dianggap dia beriman dengan dua pernyataan itu tadi. Iya. Maka ini harus dipahami dari akidah. Dan akidah ini kalau kita baca, ada di keyakinan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh dari para ulama, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Tapi subhanallah, hari ini kalau ada yang menyampaikan hal itu kepada sebagian umat Islam, dianggap bahwa itu adalah sumber kesesatan. Ini karena jauhnya dari tuntunan agama. Ya. Keluar dari makna apa? Makna persatuan yang sebenarnya. Kalau kita bersatu, ya, di atas makna dari inspirasi kita, atau dari persepsi kita, atau dari keyakinan kita pribadi, maka tidak akan terjadi persatuan. Ya. Semua orang punya pendapat. Tapi kalau persatuan yang benar, itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah yang mengikat dan menyatukan. Ya. Mudah saja, ada sesuatu, tanya apa dalilnya. Ya. Kalau dalil sudah jelas, maka dilihat siapa dari ulama yang memahami seperti itu. Karena tidak mungkin ada sesuatu, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak pernah ada ulama yang memahami seperti itu. Ini ilmu terwarisi dari masa ke masa. Iya. Harus ada dari para ulama yang memahami seperti itu. Karena itu sebenarnya belajar itu mudah, ya, belajar. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Hendaknya kalian ittiba' saja, mencontoh saja Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kalian buat jalan baru. Kalau kalian hanya sekedar mencontoh mengikuti, sudah cukup segala sesuatu untuk kalian. Nah, itulah belajar seperti itu. Iya. Maka ini dari poin-poin pokok untuk menjaga kebersamaan. Jadi kalau ingin dijaga hati itu di atas akidah yang benar, baca akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Baca dari buku-buku para ulama as-salaf. Ada uraian para imam, ya, di dalam hal tersebut. Dan buku-bukunya hingga hari ini masih bersambung kepada kita dengan sanad yang bersambung pula. Tidak ada terputusnya. Terjaga. Kandungan dan maknanya hingga hari ini masih bersambung kepada kita. Guru-guru kita memahamkannya sebagaimana yang dipahami oleh guru-guru mereka sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah yang murni. Iya, itu pembahasan akidah umat Islam. Baik, jadi ini poin yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan ayat wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian terpecah-pecah. Ya, ini kaidah yang ketiga di dalam merekatkan hati. Segala sebab, segala perkara yang bisa mengundang perpecahan, bisa mengundang perselisihan, itu wajib untuk kita tinggalkan. Wajib untuk kita tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita masuk di dalamnya. Karena perpecahan ini adalah hal yang sangat dicela di dalam agama. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian itu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah bukti-bukti, kejelasan-kejelasan sampai kepada mereka. Orang-orang yang berpecah dan berselisih ini, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perpecahan dan perselisihan adalah hal yang dicela di seluruh agama para nabi dan para rasul. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, juga apa yang telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini lima nabi. Lima nabi ini disebut apa? Ulul azmi. Ya. Ini lima nabi yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul. Disebut lima nabi ini untuk mewakili nabi-nabi yang lainnya. Telah disyariatkan agama kepada mereka apa? An aqimuddin, hendaknya kalian tegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Jangan kalian terpecah-pecah. Ya. Karena itu ada ya di agama, di kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an, kekhawatiran mereka berbuat perpecahan. Seperti Nabi Harun misalnya, ketika Nabi Musa bertanya, "Kenapa kamu biarkan kaum mereka menyembah anak sapi?" Ya. Maka di antara udzur yang disebutkan oleh Nabi Harun, "Inni khasyitu an taqula farraqtu baina bani Israil." Saya khawatir kamu akan berkata nanti bahwa saya telah memecah belah bani Israil. Maka ini perpecahan dicela di seluruh agama. Iya. Karena itu siapa yang di dalam dakwahnya, di dalam seruannya, di dalam arahannya mengantar kepada perselisihan, perpecahan, keributan di tengah manusia, maka ini sudah ciri yang tidak baik. Itu lambang kesesatan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini perpecahan. Ya, dipecah di kotak-kotak umat itu, dibelah-belah. Ya. Kalau dia dari bagiannya, orang yang paling jelek pun, orang yang paling berdosa, paling fajir pun, akan menjadi orang yang sangat dia cintai, dia dekatkan. Yang penting kelompoknya. Tapi kalau di luar kelompoknya, walaupun dia adalah orang yang paling saleh, orang yang paling baik, ya, bermanfaat di tengah manusia, itu adalah musuh terbesarnya. Karena bukan di mana? Di kelompok dia. Ya. Maka ini adalah hal yang merusak kebersamaan. Kotak-kotak yang memisah antara umat ini, sekat-sekat yang menjadikan umat ini berpecah-pecah, itu harus diangkat, dihilangkan, dihapuskan. Ya. Jangan sampai terlihat di tengah umat. Dan kita yang mempelajari ayat-ayat yang seperti ini, dari kewajiban kita adalah mengamalkannya, mengajak manusia, memperingatkan yang lain, memperingatkan agar supaya jangan kalian berpecah. Dan Allah berfirman kepada Nabi, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka ini berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Tidak tergolong dari mereka sama sekali. Baik. Jadi ini secara ringkas ya beberapa ayat yang saya bawakan di sini tentang jeleknya perpecahan. Adalah hal yang dilarang. Karena itu sebab yang merekatkan hati, kita wajib mewaspadai segala sebab yang bisa menyebabkan munculnya perpecahan. Dan ini poin berikutnya yang ingin saya terangkan di sini. Apa sebab-sebab yang bisa memunculkan perpecahan? Satu, kejahilan. Ya. Itu pokok yang paling besar. Antara pokok yang memunculkan apa? Memunculkan perpecahan. Ya. Kejahilan. Tatkala dia jahil tentang tuntunan, jauh dari ilmu, ya, yang baik itu akan dia perangi. Yang baik itu akan dia perangi. Ya. Karena itu ciri dakwah para nabi dan para rasul itu selalu mengajak kepada ilmu. Mengajak kepada ilmu. Ya. Dan ini perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqq du tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadha al-asma'u lid-dayyani. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al-ma'ad ath-thani. Kata beliau ilmu itu hanya tiga bagian. Tidak ada bagian yang keempat. Yang pertama adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta keelokan perbuatannya. Yang kedua ilmu tentang agama ini sendiri, perintah dan larangan yang merupakan syariat. Dan yang ketiga ilmu tentang hari pembalasan di kemudian hari. Ini tiga hal perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Yang tiga hal ini terkumpul dalam sebuah ayat di surah Al-Isra. Iya. Waman arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yahu wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia adalah seorang mukmin. Iya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia sudah menempuh jalannya dan dia adalah seorang mukmin. Ini tiga syarat ya. Kehidupan akhirat, dia memang cari kehidupan akhirat, melihat pembalasan di akhirat. Dia tempuh jalannya, inilah syariat agama. Dan dia seorang mukmin, dia punya keimanan terhadap nama-nama, sifat-sifat orang yang beriman, bagus akidahnya. Tiga hal ini, inilah yang disebutkan. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang upaya mereka adalah hal yang disyukuri. Hal yang disyukuri. Ya. Maka itu ilmu. Karena itu dari sebab perpecahan adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Ya. Maka ahli sunnah, orang-orang yang mengenal ilmu, itu pekerjaan mereka jelas. Mereka bukan orang-orang yang suka dengan urusan perpolitikan. Ya. Bukan orang yang ambisi terhadap kekuasaan. Sebab ilmu agama itu sendiri adalah kekuatan yang paling kuat. Dan ilmu agama itu sendiri adalah kekuasaan yang sangat hebat. Ya. Karena itu orang-orang yang sudah mengenal ilmu, dia tidak perlu kepada dunia, tidak perlu kepada kekuasaan, tidak perlu kepada harta dan dunia manusia. Karena dia tahu bahwa ilmu itu lebih berharga daripada itu. Ya. Karena itu kalau ada yang dia adalah orang yang berilmu, dari pandang berilmu, tapi condongnya ada ambisi kepada hal-hal itu tadi, ini pada ilmunya perlu dipertanyakan atau sesuatu dia tidak amalkan. Sesuatu dia tidak amalkan. Iya. Baik. Jadi ini sebab pertama dari sebab perpecahan. Apa tadi? Kejahilan. Sebab yang kedua dari sebab perpecahan adalah dosa dan maksiat menyelisih perintah. Iya. dosa dan maksiat menyelisih perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin ahdathahu ahaduhuma." Tidaklah dua orang dia saling mengasihi, saling menyayangi, lalu dipisahkan antara keduanya kecuali itu terjadi karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Iya. Jadi kalau ingin menciptakan sebuah kebersamaan, merekatkan hati, menghidupkan menciptakan kehidupan bermasyarakat ya, yang bersatu, kemudian dosa-dosa dan maksiat dibiarkan begitu saja. Ya. Ini ibarat orang yang ingin memadamkan api, ya, tapi dia memadamkannya pakai bensin. Seperti itu kejadiannya. Seorang yang ingin merubah, mengadakan perbaikan, ditempuh dengan jalannya, yang proses yang baik. Dosa dan maksiat ini dari upaya kita semua. Kita harusnya berusaha memeranginya, mempersedikit dan memperkecil, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia pemerintah, dia berhak merubah dengan tangan, ya, merubah dengan tangan, menutup, ya, memblokir, kemudian menindak, itu wewenang pemerintah. Adapun selain pemerintah dari wilayah umum, dia tidak boleh merubah dengan tangan. Tugasnya adalah menasihati dengan lisan. Tidak bisa dinasihati dengan lisan, dia benci dalam hatinya. Dia benci di dalam hatinya. Adapun merubah secara umum, itu bukan wewenang setiap orang. Seperti yang kita lihat ya pada sebagian kaum muslimin yang punya semangat ingin menutup tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian, kemudian dia melakukan aksi-aksi penutupan sendiri, melakukan keributan sendiri, main hakim sendiri, itu tidak ada di dalam hukum syariat yang seperti itu. Iya. Tidak ada di dalam agama kita, di dalam pembahasan fikih yang dikatakan main hakim sendiri. Itu tidak ada. Itu selalu dalam proses perubahan pakai tangan terkait dengan umum, itu selalu wewenang pemerintah. Itu dalam hukum fikih. Karena itu kalau ada yang mencuri, ya, tidak ada yang katakan, oh ini mencuri. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang mencuri dipotong tangannya. Kalau gitu langsung saja kita potong tangannya. Enggak ada seperti itu dalam syariat. Kalau ada pencuri, dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan minta bukti. Apa bukti dia mencuri? Dipastikan dulu buktinya. Syarat-syarat harus terpenuhi. Oh dia mencuri. Mencuri apa? Ya, dia mencuri permen karet. Dipotong tangannya gara-gara mencuri permen karet. Ini enggak benar ya. Dia mencuri. Mencuri apa? Dia mencuri uang 10 juta disimpan di depan rumah orang. Ya itu enggak masuk di hukum mencuri. Sebab yang keliru orang yang punya uang, kenapa uangnya dia simpan di depan rumah? Uang harusnya disimpan di mana? Di lemari, ini disimpan di parkir depan rumah. Ya. Itu enggak kena hukum mencuri. Jelas ya? Apalagi sesuatu yang tidak jelas. Itu naudzubillah kita sering baca ya. Ada orang yang mati digebuki, dipukuli. Kenapa? Ditengarai dia mencuri HP. Ya baru dicurigai mencuri apa? Mencuri HP. Belum terbukti, sudah mati orang ini. Ya. Ini yang dikata orang-orang yang memukul ini semua tadi. Di pengadilan Islam. Ketahuan orang-orang yang memukul orang ini sampai dia mati. Itu di pengadilan Islam. Semua orang yang bersyarikat membunuhnya harus dihukum mati juga. Harus dihukum mati. Walaupun bersyarikat di situ 100 orang, semuanya 100 orang dihukum mati. Ini enggak mengerti tentang hukum-hukum, seenaknya saja. Ya. Karena itu sekali lagi perlu ilmu. Tanpa ilmu itu terjadi perpecahan. Dia ingin merubah yang merubah dengan katanya amar ma'ruf nahi munkar, bukan ma'ruf yang terjadi, tapi kemungkaran yang lebih besar. Nah seperti itu caranya. Iya. Harus kita mengerti dari hukum-hukum fikih. Maka dosa ini berbahaya. Dia adalah sebab terjadinya apa? Terjadinya perpecahan. Menyelisihi satu sunnah Nabi ya, subhanallah, bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian. Atau kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Perhatikan ini masalah apa? Meluruskan saf salat ya. Di salat berjamaah. Iya. Dari tuntunan di dalam syariat kalau ada orang salat, salat berjamaah itu safnya dirapatkan. Ya. Jangan ditinggalkan ada celah-celah untuk syaitan di situ. Dibuat dekat. Jangan ada celah diberi untuk syaitan. Diluruskan. Jangan ada yang maju ke depan, mundur ke belakang, tapi lurus. Dia lihat kanan dan kirinya. Karena itu Nabi kalau meluruskan saf, beliau meluruskan seperti meluruskan anak panah. Dikeker betul-betul lurus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, Nabi mengingatkan kepada para sahabat, kalian luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Karena tidak meluruskan saf, menyelisih sunnah Nabi, akibatnya hati mereka menjadi apa? Berselisih. Karena itu perhatikan ya, ini satu sunnah. Ya, penting sekali kita jaga. Punya pengaruh besar di dalam menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena itu imam-imam masjid, para takmir masjid, ya siapa yang punya wewenang di masjid, harusnya punya perhatian memberikan pengarahan, pemahaman kepada orang-orang yang sholat untuk meluruskan safnya. Sebab ini sebab persatuan, sebab yang merekatkan hati. Kita keluar darinya, itulah sebab terjadinya hati yang berselisih. Iya. Di antara sebab perpecahan adalah banyak yang bertikai, berdebat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian itu bertikai sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Hilang dari kekuatan kalian. Iya. Kemudian dari sebab perpecahan adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti dari hawa nafsu. Dan ini sebab yang sangat besar yang membuat manusia itu keluar dari jalan yang lurus. Karena dia tidak mengikuti dari tuntunan agama dan prinsip syariat. Yang dia ikuti adalah hawa nafsu. Maka dia pun menjadi kawan syaitan. Wattu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami, lalu mereka berpaling darinya, maka syaitan pun mengikutinya, maka masuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang menyimpang. Itu langsung. Begitu dia keluar, dia ikuti hawa nafsunya, ya, langsung disambut oleh syaitan. Langsung disambut oleh syaitan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad yaisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Terus apa yang dia lakukan? Yang dikerjakan adalah mengadu domba. Iya. Ini dari perbuatan syaitan. Karena itu hal-hal yang seperti ini dari perkara-perkara yang wajib kita perhatikan. Baik, sebenarnya masih banyak kandungan terkait dengan ayat ya. Tapi saya ingin membacakan sebuah hadis di sini untuk menutup pembahasan kita. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yajillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak ada gil bersamanya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Yang pertama adalah ikhlasul amalu lillah. Dia mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, luzumu jama'atil muslimin. Yang kedua, ta'atu wulatil umur, mentaati para pemerintah. Dan yang ketiga, luzum jama'atil muslimin. Dia komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Fa'inna da'watahum tuhitu mi wara'ihim. Sebab doa mereka itu meliputi mereka dari segala penjurunya. Ini hadis yang sangat agung sekali. Terdapat di dalamnya penyebutan apa sebab yang menjadikan hati-hati kaum muslimin itu bersatu. Mereka, doa mereka terliput, meliputi seluruhnya. Jadi ibarat kaum muslimin ini di dalam sebuah wilayah, wilayah itu dipagari oleh pagar yang menyatukan mereka, menjaga dan melindungi mereka. Ini kehebatan tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah di sini. Jadi kata beliau, "Tsalatsun," ada tiga perkara. "La yajillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Yang hati seorang muslim itu tidak pernah menyandang sebuah gil, sebuah hasad, dengki, permusuhan, kebencian. Hatinya akan selalu baik, selalu suci. Iya. Ini sudah, sebenarnya ini sudah penyebutan keutamaan ya. Sebab hati yang tidak ada gil, tidak ada dengki dan hasad, itulah hatinya penduduk surga. Iya. Itu yang disebut sebagai hatinya apa? Penduduk surga. Jadi secara tidak langsung Nabi menyebut bahwa ini orang-orang yang apa? Akan menjadi penghuni surga. Dan Allah firman di ayat yang lain, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perbaiki kondisi hati. Itu kunci, salah satu kunci merekatkan hati di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dia ingin rekat hatinya, cinta kepada saudaranya, cinta kebaikan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi dia sendiri tidak memiliki sebab-sebab yang membuat hatinya bersih. Maka di sini disebut oleh Nabi tiga hal. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Dia mengikhlaskan amalan karena Allah. Dimanapun dia bekerja, beramal, berbuat karena Allah. Iya. Karena itu salah satu yang menyebabkan terjadi perpecahan juga adalah amalan yang dilakukan karena dunia. Dunia itu pasti akan melahirkan perpecahan dan kehancuran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladziina min qablikum, fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum." Kata beliau, demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian umat Islam. Yang tidak perlu khawatir ya, umat Islam itu menjadi fakir, itu tidak perlu dikhawatirkan. Nabi tidak mengkhawatirkannya. Bahkan Nabi sudah menyebutkan fitnah umat ini adalah harta. Di hadits yang lain Rasulullah bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnanya, dan fitnah umatku adalah harta. Tapi yang saya khawatirkan atas kalian, dunia akan dibukakan untuk kalian sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba menggapai dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapainya. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh dunia juga. Maka ini penting, keikhlasan dalam beramal. Iya. Dia pegawai dimanapun, dia bekerja profesional dalam pekerjaannya, menunaikan amanah kerja, tapi dia ikhlas karena Allah dalam pekerjaannya. Ini akan menjalin kebersamaan. Iya. Kalau orang ikhlas itu, ada yang berbuat zalim, dia tidak akan mau kerja. Sebab dia bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, ya, dia akan bekerja secara sempurna, lengkap. Sungguh-sungguh. Keikhlasan memberikan warna-warna yang baik dalam kehidupan. Apabila dia punya keikhlasan, maka keikhlasan ini yang mengantar dia kepada berbagai hal, sehingga dia dihindarkan dari gangguan syaitan. Subhanallah. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mendapatkan ujian, cobaan. Sudah kena musibah, dibenci oleh saudara-saudaranya, dilempar ke sumur, ya, dipungut oleh orang di perjalanan, dijadikan budak, kemudian dijual ke Mesir. Di rumah yang tempat dia di situ, terfitnah pula oleh istri tuan rumah yang mengajaknya kepada perbuatan zina. Perhatikan Nabi Yusuf yang masih anak muda. Dia berada di ruangan, tidak ada orang lain di situ kecuali mereka berdua. Dia adalah pihak yang diajak, bukan mencari atau meminta, diajak. Pintu telah ditutup oleh perempuan itu, bukan dia menutupnya. Dia orang yang asing di negeri itu. Kalau mungkin dia penduduk negeri itu malu-malu sama orang sekitarnya, tetangganya. Ini dia orang asing di negeri itu. Tidak ada sanak familia. Jadi panggilan-panggilan berbuat maksiat sangat kuat sekali. Tapi bersamaan dengan itu, Allah palingkan Nabi Yusuf dari kekejian. Apa sebabnya? Satu sebab disebutkan dalam Al-Qur'an. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami kalingkan dari Nabi Yusuf kekejian dan kejelekan. Sungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Kenapa? Keikhlasannya. Keikhlasan ini akan membuat dia stabil dalam hidupnya. Akan membuat dia stabil dalam hidupnya. Ada orang yang mengajak, ayo kita melakukan kudeta. Ngapain melakukan kudeta? Ya. Dia tidak terlalu berpikir, apa yang mau dicari? Ya. Dunia, dia tidak perlu. Dia penting ikhlas kepada Allah. Beramal sesuai dengan syariat. Ya. Nah, ini pikiran. Kalau dia ikhlas, dia akan perbaiki dirinya sendiri. Ya. Ini pemahaman yang sering keliru ya, kalau ada kejelekan, kerusakan, selalu saja cari kambing hitam. Kambing hitamnya selalu pemerintah. Seakan-akan sesuatu itu tidak terjadi karena dosa dia. Itu keliru ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Hal tersebut karena Allah tidak merubah sebuah nikmat di tengah kaum, hingga kaum ini sendiri yang merubahnya. Kalau tadinya mereka berada di atas sebuah kebaikan lalu berubah menjadi kejelekan, itu pasti mereka sendiri yang merubahnya. Bukan dikatakan pemerintah yang merubah, tapi mereka sendiri. Dan Allah firman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Harus mereka sendiri yang merubah. Kita perbaiki diri kita. Perbaiki keadaan kita, perbaiki keilmuan kita, perbaiki kesadaran kita. Iya. Nah, ini sedang banyaknya kesulitan-kesulitan yang menimpa kaum muslimin di negeri ini. Dari naiknya harga-harga kehidupan, kemudian dari adanya kemarau yang panjang, paceklik. Kemudian asap, kebakaran, itu semuanya sebabnya dari mana? Itu terkait dengan dosa. Ya. Dan seorang yang ikhlas, apabila dia baik keikhlasannya, dia akan banyak introspeksi terhadap dirinya, memperbaiki keadaannya. Ya. Jadi ini pokok yang pertama kata Nabi, ikhlasul amalu lillah. Yang kedua, ta'atu ulatil umur, dia taat kepada pemerintah. Ini kita sudah terangkan sebagiannya tadi. Kemudian yang ketiga, dia komitmen dengan jemaah kaum muslimin, berada di lingkungan jemaah kaum muslimin, tidak keluar darinya. Dan ini yang sudah kita bahas di pokok yang pertama tadi. Ini hadits yang agung. Kalau hadits ini, kalau tiga hal ini terpenuhi, maka kata Nabi, fa'inna da'watahum tuhitu min waraihim. Doa mereka itu meliputi mereka dari segala penjurunya. Ya, kalau mereka terjaga tiga hal ini, sebagian mereka berdoa kebaikan, yang lainnya juga dapat kebaikannya. Hidup dalam kebaikan, ketentraman, kebersamaan. Inilah yang menjaga anugerah dan nikmat untuk seorang hamba. Baik. Pembahasan sebenarnya banyak ya untuk terkait dengan materi ini. Tapi saya sudah berikan satu ayat dan satu hadis dari dasar-dasar pokok bagaimana merekatkan hati, sebab-sebab yang membuat hati itu dekat di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Waktu yang disediakan untuk saya masih tersisa 13 menit lagi. Saya baca beberapa pertanyaan. Baik, ini ada banyak pertanyaan ya. Ada pembahasan fikih, ada pembahasan-pembahasan yang kadang dia bersifat khusus. Dan saya mendahulukan pertanyaan yang terkait dengan materi. Bagaimana merekatkan kaum muslimin yang berbeda ideologi? Karena antara satu ideologi dengan ideologi yang lain saling bertentangan. Ini tadi saya sudah terangkan. Agama ini ideologinya cuma satu. Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya kalau dia berbeda ideologi, diperbaiki dulu. Bersepakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau sudah bersepakat, menjadikan Al-Quran sebagai hukum, maka pasti akan selesai perselisihan. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Apa saja yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini ada yang bertanya tentang berbagai kelompok, jemaah-jemaah. Ya, dan sudah kita terangkan ya bahwa jalan Islam itu cuma satu. Tali Allah cuma satu. As-siratul mustaqim cuma satu. Karena itu dalam Al-Quran kata as-sirat, as-sirat itu kata tunggal, satu. Bukan dikatakan siratan, dua jalan. Atau siratat, banyak jalan, tidak. Dikatakan sirat, satu. Itulah jalan umat Islam. Ya. Kepada jalan yang satu inilah, harusnya kita semua kembali. Kita semuanya kembali. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian orang, maka kewajiban kita menasihati, mengajaknya kepada kebaikan. Iya. Mengajaknya kepada kebaikan. Apalagi di masa sekarang ini, umat Islam, keperluan mereka di dalam bersama itu sangat besar sekali. Menghadapi berbagai tantangan dan berbagai musuh yang bisa membahayakan mereka. Dari gerakan orang-orang munafikin, dari seruan-seruan yang mengandung kekufuran, dari aliran-aliran yang disepakati kesesatannya seperti liberalisme, Syiah dan semisal dengannya. Ini perlu semangat dari umat Islam secara umum menjelaskan keburukan jalan ini. Sebab ini bahaya terhadap umat. Ya. Dan sudah terbukti ini dari kelompok liberalisme, memang mereka dimasukkan di tengah umat Islam untuk memecah belah umat Islam dan menghilangkan dari prinsip-prinsip keagamaan mereka. Dan dari aliran Syiah ini sudah terbukti di berbagai negara membuat kerusakan, pemberontakan, perpecahan. Iya. Kalau ada di suatu tempat misalnya mereka menganggap diri mereka minoritas kemudian dizalimi, itu jangan pernah percaya bahwa mereka yang dizalimi. Pasti mereka yang memancing perbuatan itu. Sebab itu sudah ciri mereka berbuat kerusakan di mana-mana. Iya. Maka umat Islam wajib untuk waspada pada sebagian manusia yang bisa membahayakan kebersamaan mereka. Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami dulu dikejelekan jahiliyah. Kemudian Allah datangkan Islam ini kepada kami, kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Maksudnya akan terjadi fitnah?" Kata Nabi, ya akan terjadi nanti fitnah. Kemudian setelah itu apakah ada kebaikan lagi? Kata Nabi, ya ada kebaikan lagi, tapi sudah ada asapnya. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, ada du'atun ila abwabi jahannam, ada da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Penyuruh-penyuruh, bukan mengajak ke surga, tapi mengajaknya ke mana? Pintu neraka jahannam. Maka Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, sifatkan mereka itu kepada kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu dari kulit kita juga, berbicara dengan lisan kita juga. Iya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang kau kenal dari mereka, ada pula engkau ingkari. Ya, disebutkan cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah engkau ya Nabi kalau kami mendapati mereka? Kata beliau, "Palzam imam al-muslimin wa jama'atihim." Komitmenlah kamu terhadap imam kaum muslimin dan jamaahnya. "Ya Rasulullah, kalau waktu itu tidak ada imam, tidak ada jamaah kaum muslimin." Kata beliau, "Tinggalkan seluruh firqah, seluruh kelompok itu. Walaupun kamu harus menggigit batang pohon untuk meninggalkannya." Ini wayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa terjadi apa? Terjadi fitnah. Ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan di sini senada ya, terkait dengan sebagian orang yang katanya sudah mulai belajar agama juga berdakwah kepada sunnah, tapi senangnya bikin ribut-ribut, pertikaian, tahdir sana sini, boikot sana sini. Ya, ini dari fenomena sebagian orang yang sudah mulai belajar tapi disibukkan oleh syaitan keluar dari jalan yang lurus. Nah, maka orang-orang yang seperti ini kejelekan terhadap umat. Hendaknya kita tidak memperhatikan, mempedulikan apa yang mereka kerjakan dari kejelekan itu. Dinasihati kembali kepada jalan yang lurus, pada hal yang baik. Iya. Pada sebagian perkara yang terjadi kekeliruan diterangkan dengan hal yang baik. Iya. Maka kebaikan itu selalu dengan ilmu, dengan kesabaran seorang gemar menasihati, semangat kebaikan untuk orang lain, dan dia banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Pada hal-hal yang kadang seorang dizalimi di dalamnya, dia tinggalkan saja. Kalau dia dizalimi di dalam hal tersebut, tidak perlu dia khawatir. Ya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat maha adil. Dan segala sesuatu akan datang nanti hal yang baik untuk dirinya. Bismillahi ta'ala. Kalau orang-orang yang seperti yang ditanyakan ini tidak memberi salam, ya tidak menyapa, ya itu urusan mereka. Ya. Anda kalau diberi salam, ketemu, beri salam ke mereka. Sapa saja, mereka tidak menjawab, itu urusan mereka, dosa mereka. Kewajiban kita seorang muslim ketemu dengan muslim lain, kita beri salam. Ya. Nah, ini memang ada sebagian orang yang kadang cara berpikirnya aneh-aneh. Nah, yang seperti ini, yang aneh-aneh ini yang perlu diapa? Kadang perlu diberi obat yang cocok. Iya. Namanya orang sakit, dosisnya itu macam-macam. Ada yang dikasih dosis rendah, ada yang kasih dosis tinggi. Ya. Ada yang mungkin apa namanya dikasih operasi bedah baru mempan. Ya. Dan hal-hal yang seperti ini perlu kesabaran saja. Tidak perlu seorang banyak sibuk dengannya. Dan yang paling penting adalah kita menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan, ya, menata hubungan antara kaum muslimin, mendekatkan mereka kepada ilmu agama, beramal dengan ketaatan, maka insyaallah taala itu adalah jalan kebahagiaan. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang memakai cadar ikut menjaga kebersamaan, apakah dia membuka cadar? Karena pemahaman saya sebagian ulama yang membolehkan untuk dia memakai cadar. Ya, apa hubungannya dengan masalah kebersamaan ya? Ya, dia bersama perempuan, ada yang pakai cadar, tidak pakai cadar, itu biasa saja. Hal yang tidak ada. Dia menjaga auratnya, sana tidak menjaga auratnya misalnya, itu biasa seorang dalam hidup. Ada prinsip-prinsip yang dijaga, tidak menimbulkan perpecahan, yang seperti itu enggak ada masalah. Memang betul dalam masalah cadar itu ada yang memboleh, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Itu letak silam pendapat memang. Terbuka pintu silam pendapat dalam hal itu. Ya. Tapi bagi seorang yang beramal dengan sunnah, itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Kecuali kalau dia dihadapkan pada kondisi akan membahayakannya, bisa menyebabkan bahaya lebih besar, itu lain lagi pembahasannya. Bagaimana kita menjaga kebersamaan dalam masyarakat apabila kita tinggal di tengah masyarakat yang semakin besar melakukan tahlilan memperingati 40 atau 100 hari kematian, apakah agar kita tidak dianggap terpisah dari mereka? Ini kejadian seperti ini banyak ya. Padahal hal yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, atau perkara-perkara, cara-cara yang ada kemungkaran. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman dari sifat kaum mukminin, walladina la yashhaduna az-zur. Kaum mukminin itu tidak menghadiri hal yang palsu atau hal yang tidak ada keterangan syariat atau hal yang mengandung dosa, dia tidak hadir. Jadi kalau ada kemungkaran di dalamnya, milih syariat, milih sunnah, tidak dia hadir. Tapi bukan artinya tidak dia hadiri di saat itu, tidak dihadiri seluruhnya. Ya, tidak seperti itu. Contoh di masalah takziah, orang sekarang sebagian perkara takziah itu tidak dia pahami dengan baik. Apa makna takziah? Takziah itu artinya membesarkan hati orang yang kena musibah, dihibur, dibesarkan hatinya, diberikan nasihat-nasihat supaya dia tabah, supaya dia merasa di dalam musibahnya ini ada orang-orang yang apa namanya ikut merasakan musibahnya. Nah, itu maksud dari apa? Takziah. Iya. Kalau misalnya ada orang bikin acara khusus takziah misalnya, tidak ada tuntunannya dari sunnah, di acara itu tidak dihadir, tapi boleh dihadir di hari yang lain, di waktu yang lain, dia datang sendiri, dia nasihati, dia hibur, dia bawakan dari makanan, dari hadiah, dari apa, itu semuanya bentuk dari takziah, bisa dilakukan kapan saja. Ada keluarganya yang menikah, acaranya ada musik-musik, ada acara kemungkaran, ada macam-macam, mungkin di acara itu tidak dihadir, tapi di waktu lain dia bisa datang. Bawa amplopnya, bawa undangannya kepada orang yang apa namanya resepsi di waktu lain. Dia tetap menjaga kebersamaan, menjaga ini. Cuma dia tunjukkan, dia beli pelajaran bahwa pada hal yang ada larangan bisa membahayakan kemungkaran, dia tidak bersyirikat dalam kemungkaran. Iya, bersyirikat dalam kemungkaran. Jadi harus dijaga ya, bahwa kebersamaan itu bukan artinya kita masuk di dalam kemungkaran dan hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Bukan itu maksudnya. Tapi kebersamaan, seorang berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan berusaha melakukan segala sesuatu itu mendekatkan kepada manusia dengan hal yang paling baik dan mengikat dengan ikatan yang apa namanya paling mudah diterima. Bagaimana cara menyikapi kondisi saudara-saudara kita di Suriah yang dibantai oleh pemimpin mereka yang berlarian Syiah? Bolehkah kita membantu mereka? Yaitu pemimpin Suriah itu Bashar Assad, itu orang Syiah Nusairiyah, dari Syiah yang ekstrim. Syiah yang ekstrim. Dan aliran Syiah Nusairiyah ini secara umum itu dianggap aliran yang kafir keluar dari Islam oleh para ulama. Iya. Dan memang orang-orang Syiah di buku-buku mereka, dari apa yang mereka sebutkan di buku mereka, bahwa orang yang bukan Syiah itu halal darahnya. Itu lebih jelek dari kari, dari kera, dari babi. Istri-istri dan anak-anaknya halal, boleh ditawan, harta-hartanya boleh dirampas. Itu ada di buku-bukunya orang Syiah. Jadi yang tidak kenal dari orang Syiah itu, hendaknya baca-baca buku orang Syiah. Ya, jangan dia dengar-dengar saja. Ini sebagian ada tokoh-tokoh di Indonesia ini mengatakan Syiah itu madhab kelima saja, silam pendapat. Itu karena dia tidak baca buku-bukunya orang Syiah. Ada lagi seorang prof yang nulis buku bergandengan tangan dengan Syiah, mungkinkah? Dianggap itu sepele masalah Syiah. Dirujukan bukunya, tidak ada satu rujukan Syiah pun, rujukan buku Syiah pun yang dia rujuk di situ. Bagaimana caranya dia bikin pembahasan tentang orang Syiah, dia tidak baca bukunya orang-orang Syiah. Dia hanya dengar dari pihak ketiga yang mengomentari Syiah. Itu tidak benar namanya. Kalau mau baca buku-buku orang Syiah, baca buku-bukunya. Ada di buku-buku mereka, huruf per huruf. Dicetakan yang mereka pakai, mereka ajarkan di negara mereka. Seperti mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini kurang. Mereka punya mushaf Fatimah. Katanya mushaf mereka itu 3 kali lebih besar daripada Al-Quran yang kita punya. Dan uniknya lagi, di mushaf yang mereka punya tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kita. Itu ada di buku mereka. Yang bernama Usulul Kafi. Sama dengan Sahih Bukhari kalau di kita. Itu di kitab hadith mereka orang-orang Syiah. Ini di mana fakta ini disembunyikan? Mereka katakan mazhab kelima. Kalau mereka baca ucapan Imamul Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, para imam yang lain tentang Syiah, tidak ada yang menyebut Syiah kecuali dengan kejelekan. Iya. Imamul Bukhari berkata tidak syah solat di belakang orang Syiah Rafidhah. Apa artinya kalau tidak syah solat di belakang orang Syiah Rafidhah? Ya, kafir bukan Islam dia. Itu Imamul Bukhari. Ada di buku-buku. Dari dulu dibaca. Ya, jadi jangan mengelabui umat ini seakan-akan ada silam pendapat. Itu silam pendapat kalian. Yang pikirannya aneh. Adapun ulama yang terdahulu tidak ada yang mereka silam pendapat. Bahwa Syiah ini adalah aliran yang sesat. Ya karena memang di buku-buku Syiah sendiri diterangkan bahwa aliran Syiah itu asalnya dibawa oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Pura-pura masuk Islam. Karena itu ada sebagian buku yang bagus ditulis di masa ini. Dia perbandingkan antara buku-buku Syiah dan buku-bukunya Yahudi. Kitab-kitabnya orang Yahudi. Ya. Diambil dari sumber dasar, dia baca langsung. Ini bagus pembahasannya. Buku Syiah dia baca semuanya dari rujukan mereka. Sumber cetakan yang mereka pakai. Buku-buku orang Yahudi dia baca dari kitab-kitab sucinya orang Yahudi. Dia ketemukan ada lebih 22 persamaan di pembahasan akidah saya. Ini baru di pembahasan akidah. Belum di pembahasan apa? Di pembahasan fikih. Iya. Di antaranya keyakinan orang Yahudi, nanti sebelum hari kiamat, dibangkitkan dulu orang-orang yang menyelisihi, baru disiksa. Sama dengan orang-orang Syiah. Mereka juga ada keyakinan seperti itu. Jadi sebelum hari kiamat nanti, Ahlul Bait nanti akan dibangkitkan. Kemudian musuh-musuhnya Abu Bakar, Umar, Uthman dibangkitkan juga. Kemudian Ahlul Bait balas dendam dulu, setelah itu baru hari kiamat. Iya. Naudzubillah. Dan itu ada di buku-buku mereka. Jadi yang seperti ini harusnya tidak ada keraguan. Kita jadikan sebagai masalah bersama, harusnya kita perangi. Itu hebat tuh orang-orang di Malaysia itu. Masya Allah. Sikap mereka terhadap Syiah tegas. Bahkan sekarang, beberapa pekan kemarin, itu pemerintah sudah mengeluarkan maklumat. Setiap khatib kalau dia baca khutbah, hendaknya dia berdoa di khutbahnya, ya Allah jauhkanlah kami dari kesesatan Syiah. Ya. Dan ini pemahaman, sebab mereka kenal bahwa Syiah ini bahaya dimanapun mereka berada. Itu bahaya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kejelekan orang-orang yang bisa memecah belah di tengah manusia. Apakah boleh kita membaca kitab terjemahan karya-karya ulama ahli sunnah kepada jemaah sesudah sholat subuh? Misalnya tafsir Ibnu Katsir, Riyadus Shalihin dan lain-lain. Ini buku-bukunya bagus ya. Ibnu Katsir bagus, Riyadus Shalihin, hadith-hadith. Tapi masalahnya dia baca terjemahan. Yang perlu ditanyakan siapa yang menerjemah itu. Kemudian yang kedua, dia paham gak terjemahan itu? Karena terjemahan berbeda dengan hadithnya. Iya. Tapi kalau dia mau bagus, dia baca Riyadhus Shalihin, dia baca terjemahannya, kemudian dia baca juga penjelasan hadith-hadith itu. Nah, kalau dia baca setelah itu ke jemaah, dia terjemahkan, itu adalah hal yang baik. Perkara yang baik insyaallah ta'ala. Ada pun tafsir Ibnu Katsir, itu pembahasan yang luas ya. Karena Ibnu Katsir kadang beliau bawakan kisah-kisah Israiliyah, bukan untuk beliau pegang, bukan untuk diterima, tapi beliau sengaja bawakan untuk diketahui ini kisah Israiliyah. Ya, supaya seorang ambil sikap terhadap kisah itu. Dan itu ada sikap ya di dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyah. Dan kadang beliau bawakan sebagian pendapat untuk beliau terangkan kelemahannya, bukan untuk diikuti. Makanya seperti ini kadang porsinya berat kalau dibacakan kepada jemaah masjid yang umumnya pembahasan yang seperti itu berat bagi mereka. Mana yang lebih afdal, duduk istirahat atau langsung berdiri ketika bangkit dari sujud? Ya dua-duanya boleh ya. Tapi yang lebih utamanya kalau dia masih muda kuat, dia langsung berdiri saja, tidak duduk istirahat. Tapi kalau dia perlu duduk istirahat karena dia sudah tua misalnya atau dia sakit, maka tidak ada masalah dia duduk istirahat. Karena duduk istirahat itu datang hadisnya di posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai apa adanya lebih gemuk lagi. Beliau duduk istirahat di situ. Maka itu tampak bahwa beliau duduk istirahat karena keperluan. Karena keperluan. Apakah termasuk gerakan tambahan dalam salat jika tangan sudah menyentuh lantai tapi masih dimajukan ke depan ketika sujud? Tidak, itu bukan gerakan tambahan. Itu enggak ada masalah. Ya. Sebab itu dari hal yang diperlukan untuk menyempurnakan sujudnya. Bagaimana cara mandi wajib menurut tuntunan Rasulullah? Cara mandi wajib itu ada dua. Ada cukup, ada sempurna. Cara mandi wajib cukup, diambil air, dia siram kepalanya 3 kali, dia siram seluruh badannya, selesai, cukup. Yang sempurna ada 2 cara. Ada dalam hadis Aisyah, ada dalam hadis Maimunah. Ya. Dan ini insyaallah di waktu lain kita bahas ya, waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan siang hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.